Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman sekalian, saya akan pamit mungkin beberapa waktu ke depan. 3 kali pertemuan saya tidak bisa ngisi nantinya karena akan ada acara keluar Indonesia. Itu di bulan Maret, pekan pertama, Rabu tanggal 4. Mulai pekan depan saya tidak bisa ngisi. Kemudian tanggal 11 juga pekan kedua, Rabu kedua Maret, saya belum bisa mengisi. Tapi insya Allah pekan ketiga, tanggal 18 saya mengisi, Maret itu. Kemudian pekan keempat, tanggal 25 juga belum bisa mengisi. Jadi nanti di bulan Maret kita ketemu 1 kali saja, insya Allah. Selebihnya nanti akan diisi oleh teman-teman ustadz yang akan saya tunjuk. Kemarin ada yang hadir, Rabu kemarin rukyah. Bagaimana hasilnya? Hah? Banyak ada setannya. Nah, mana yang banyak setannya? Baik, insya Allah nanti begitu ya. Jadi pekan depan saya tidak bisa ngisi 2 pekan berturut-turut, dan itu akan diganti oleh teman-teman ustadz yang akan saya tunjuk nanti, tergantung tema juga yang akan disampaikan oleh beliau-beliau. Kemudian tanggal 18 Maret saya masuk kembali, dan tanggal 25 itu saya tidak bisa hadir. Dan insya Allah untuk tablik akbar di bulan Maret, saya tidak tahu teman-teman panitia kalau memang masih sempat. Ini memang waktunya kepepet. Untuk bulan Februari ini, hari Sabtu nanti ya, tanggal 28, sisa 3 hari. Bisa enggak buat pamfletnya? Mana nih panitia nih? Bisa enggak buat tablik akbar untuk Seri Tauladan dan sahabat yang ketiga, Utsman bin Affan? Nanti kalau bisa tolong disampaikan ke saya setelah pengajian ya. Kalau enggak bisa berarti nanti kita ngisinya bulan Maret tanggal 22, pekan keempat. Ya, tablik akbar yang sering kita lakukan atau kita adakan setiap bulan tentang sahabat. Baik, saya masuk ke pertanyaannya. Bagaimana hukumnya jika kita menyebarkan dan memforward broadcast dari media sosial? Kita forward ke teman-teman kita yang lainnya untuk broadcast tentang hadis-hadis atau berita dan perkara-perkara agama, kemudian penulis dan periwayat hadisnya kita ganti-ganti. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis seperti Al-Baihaqi, Hakim, At-Tabarani, Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, kemudian kita ganti dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan bunyi isi hadis yang sama tapi periwayatnya saja yang diganti agar hadisnya menjadi sahih dan kuat, apakah itu termasuk dengan pemalsuan hadis namun dengan tujuan dan niat untuk berdakwah? Tentu kalau datanya benar, tidak masuk dalam pemalsuan. Hadis memang banyak perawinya, gitu kan? Bisa saja satu hadis itu diriwayatkan oleh 9 buku hadis dari Bukhari sampai Ad-Darimi. Bisa saja itu terjadi. Ya, jadi tidak ada masalah kalau memang hadis itu memang semakna, selafat, kemudian memang kita alihkan ya kepada atau menyebutkan perawi yang lain, itu tidak ada masalah, atau sebagian dari perawi yang ditulis. Enggak ada pemalsuan di situ. Pemalsuan itu kalau kita memang karang-karang isi hadisnya. Bagaimana pendapatnya untuk kelompok dakwah saudara-saudara kita yang disebut dengan jamaah tablik yang berpusat di Masjid Kebun Jeruk? Apakah metode dakwah yang dilakukan saudara-saudara kita tersebut ada tuntunannya, seperti mengetuk pintu-pintu rumah kaum muslimin dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dan mengajaknya berjamaah ke masjid untuk sholat berjamaah, atau menghadiri majlis ilmu yang disebut dengan jaula atau tashkil, kemudian khuruj fisabilillah selama 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan, apakah dibenarkan dan ada tuntunannya? Apakah mereka termasuk dalam kelompok sauf atau sufi, tasawuf mungkin maksudnya? Mohon dijelaskan. Apa itu sauf? Bukan sauf ya, tasawuf mungkin, dan sufi. Tentu kalau berbicara, saya sudah bilang, dalam majelis ilmu yang saya bimbing teman-teman sekalian, saya tidak akan berbicara masalah individu atau kelompok tertentu. Tapi kalau ditanyakan kepada saya tentang kelompok-kelompok Islam yang ada, maka saya menyampaikan apa yang saya tahu ya. Setahu saya teman-teman di jamaah tabligh itu tidak memiliki kekeliruan yang signifikan. Artinya apa yang mereka lakukan positif saja. Mengetuk rumah orang untuk mengajak ke masjid itu hal yang biasa. Itu tidak ada pelanggaran di situ. Bahkan Abu Hurairah anhu ya, dan Abdullah bin Umar mengerjakan itu. Ada sahabat yang mengerjakan itu. Mereka kalau jauh sebelum waktu sholat, mereka memang keliling rumah-rumah kerabatnya, dipanggil-panggilin sholat. Sampai ke masjid sudah azan, gitu kan. Tujuannya ya dalam kisah ini dikatakan atau dalam riwayat ini dikatakan agar langkah kaki mereka lebih banyak dan pahala mengajak orang sholat juga lebih banyak. Itu enggak ada masalah. Positif saja itu berdakwah gitu kan. Satu sisi itu masih positif. Kemudian mengajak orang ke masjid, berkumpul, menghadiri pengajian, itu juga masih positif, halaqal ilm gitu kan. Kemudian juga keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya berdakwah, itu juga masih hal-hal yang biasa saja. Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita menyampaikan dakwain. Sabda Nabi SAW, "Balighu anni walau ayah," itu masih positif saja semuanya. Tetapi memang disorotin oleh para ulama adalah rujukan kepada satu kitab saja, gitu kan? Karena teman-teman kita memakai buku Fadhail Amal. Nah, di dalam buku Fadhail Amal itu cukup banyak hadis-hadis yang lemah dan maudhu'. Nah, sementara teman-teman kita di jamaah tabligh memang sudah menjadikan itu sebagai rujukan utama dan hampir umumnya ya begitu baru bergabung akan dimotivasi beli buku itu lalu kemudian dibaca lalu kemudian disampaikan. Nah, ini yang disoroti oleh para ulama karena hadis-hadis yang lemah atau hadis bohong kalau disebarin ini berbahaya, sama dengan menyebarin ajaran yang tidak benar, gitu kan? Ini yang disoroti oleh para ulama. Kalau mereka bisa memperbaikin keadaan itu, tidak fanatik dengan sebuah buku, kembali kepada rujukan hadis-hadis yang sahih, itu tidak ada masalah, terobatin. Masalah yang lain juga disoroti oleh para ulama adalah kalau mereka mengharuskan istilah khuruj itu. Mengharuskan. Kalau tidak mengharuskan maka tidak ada masalah. Jadi misalnya masalah kasus orang membentuk 3 hari, 7 hari itu kan program. Program. Sebuah program tidak dihubungkan dengan masalah kewajiban. Kalau dia wajibkan, wajib keluar 3 hari, wajib keluar 7 hari. Nah, ini tidak benar, tidak pernah ada dalil masalah itu. Tapi kalau orang keluar buat program, saya mau berdakwah ke Malaysia misalnya seminggu, program, nggak ada masalah itu, asal tidak dimasukkan dalam satu hal kewajiban, gitu kan? Tapi yang paling disorotin berhubungan dengan masalah rujukan kitab saja, karena memang positif saja mengajak orang ke masjid, banyak teman-teman kita yang pemabuk akhirnya sadar, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Saya berapa kali waktu masih tinggal di Surabaya 3 tahun, saya ceramah di tempat markas teman-teman jamaah tabligh di Surabaya, gitu kan? Selalu saya dipanggil dan saya setiap sholat pasti dilihat dipanggil oleh mereka untuk ceramah. Dan cukup banyak saya berikan masukan-masukan kepada teman-teman ini. Walaupun saya tidak terlibat dalam program keluar dan segala itu, saya tidak terlibat. Karena saya mengatakan saya sudah berdakwah dan itu bukan sebuah program yang harus, gitu kan? Itu sebuah program yang dibuat untuk mengajak orang mengenal masjid untuk berdakwah. Yang saya sering sorotin dulu waktu saya masih sering hadir di pengajian yang diundang oleh teman-teman jamaah tabligh ini, saya bilang hati-hati ya pada saat menyebarkan ilmu yang tidak benar. Pernah saya temukan salah satu pengajian ya, karena semua orang yang bergabung dianjurkan agar menyampaikan hadis gitu kan, menyampaikan dakwah, walaupun dia itu tadinya tidak tahu apa-apa. Akhirnya sebelum pengajian nanti maghrib dia mengisi, dia hafal dari temannya di sebelah, temannya ini kalau benar baik, kalau enggak kan salah, masalah gitu kan. Tampillah satu orang berbicara waktu itu, dia bilang, siapa yang bilang, gitu kan, dalam majelis. Waktu itu kebetulan saya pas sholat di situ. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Dia bilang, siapa yang bilang kita harus mengamalkan dulu ilmu baru ya kita mengajarkannya. Ya, bagaimana caranya? Ya, saya harus sholat dulu sementara saya harus praktekkan dulu. Nah, ini pemahaman ini menandakan dia tidak faham, tidak layak untuk menjadi seorang pembicara. Sementara di teman-teman jamaah tabligh kan bebas, siapapun boleh berbicara. Walaupun dia kemarin baru pemabuk, kemudian hari ini sadar boleh bicara gitu kan. Maka saya batasin waktu itu, saya bilang tidak boleh berbicara. Masalah hukum syar'i, kau cari seorang alim. Kalau dia faham agama, dia sampaikan dengan ilmu yang benar, silahkan. Tapi kalau orang baru sadar kemarin bicara masalah hukum halal haram, gak boleh. Kalau dia cerita pengalamannya, mungkin dia berbagi bagaimana dia dapat hidayah, itu lain, berbeda. Seorang mu'allaf menceritakan bagaimana dia mengenal Islam, itu positif saja. Tapi kalau dia bicara masalah hukum, maka tidak boleh sama sekali. Hukumnya tidak boleh, gitu kan? Maka ini hal-hal yang disorotin. Ada juga orang yang berbicara tidak punya ilmu, ayat Al-Quran pun salah. Tapi karena memang sudah satu program rutin di masjid itu, maka dia pun berbicara, gitu kan? Dia pun berbicara, itu tidak boleh. Walaupun membaca buku ya. Jadi teman-teman sekalian, membaca buku pun disampaikan setelah sholat, itu gak boleh orang yang punya ilmu. Walaupun antum cuma membaca. Karena membaca itu butuh ilmu. Gitu kan? Tidak mungkin kita cuma baca letter-letter, pasti ada makna-makna di situ. Ada tujuan-tujuan. Al-Quran itu punya sababun nuzul. Dia paling tidak harus tahu sababun nuzul ayat yang akan dia bahas. Hadis itu punya sababul wurud, sebab disebutkannya. Memang tidak semua hadis, tapi ada, dia harus tahu sejarahnya hadis itu disebutkan apa, gitu kan? Jadi kalau saya Allahu a'lam secara global, saya tidak pernah mengatakan teman-teman ini menyimpang atau salah, tidak pernah. Beda dengan kasus kalau kelompok Ahmadiyah yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu lain. Syiah yang memang mengkafirkan sahabat, itu sudah mutlak, memang harus dijauhi. Tapi kalau teman-teman seperti ini adalah aset umat yang semestinya bisa diarahkan, ya, diarahkan, jangan dimusuhin, jangan disalahkan. Seperti itulah gambarannya. Semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang terbaik, ya. Apakah ada dalil sahih tentang fadilah membaca surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Yasin dan Al-Mulk? Kalau Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah ini semua, dan Yasin hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Seperti yang mengatakan bahwasanya Al-Waqi'ah yang baca rezekinya akan terbuka, Yasin adalah jantung Al-Qur'an. Ini semua hadis-hadis yang lemah. Dan ini Anda bisa kembali kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, buku-buku hadis, ya, yang menjelaskan tentang fadilah surah-surah, maka tidak disebutkan dalam hadis-hadis sahih tentang hadis-hadis yang dinukilin. Dan sebaliknya ulama menukil tentang penyimpangan yang ada di sanad daripada hadis-hadis ini. Kalau surah Al-Mulk hadisnya sahih. Kata Nabi SAW 30 ayat, ya, hadis sahih ini riwayat Imam Tirmidzi, ya, 30 ayat dalam Al-Quran, siapa yang membacanya, setiap hari dia membaca, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Itulah surah Al-Mulk. Itulah surah Al-Mulk. Nabi SAW pernah ditanya, ya, pada saat kelihatan ada beberapa lembar rambut putih beliau, maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok bisa ada rambut putih Anda? Memang waktu itu umurnya sudah 63 tahun Nabi SAW, sudah mau meninggal, gitu kan? Kata Nabi SAW, saya telah dibuat menjadi ubanan seperti ini oleh surah Al-Mulk. Salah satunya adalah surah Al-Mulk. Memang itu ada penyebutan. Allah alam, itu yang saya ketahui, ya. Apakah ada dalil sahih tentang larangan memotong kuku dan rambut selama mens? Ya, ini tidak ada sama sekali. Enggak benar itu. Sama juga tidak boleh potong kuku kalau malam hari. Zaman dulu tuh nenek-nenek kita enggak ada lampu, gitu kan? Takut salah potong. Jadi enggak masalah. Karena potong kuku sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak apa-apa. Mens itu tetap boleh, perempuan lagi menstruasi itu tetap boleh, ya, memotong kukunya, memotong rambutnya kalau darurat, gitu kan? Bahkan mengulangi ayat-ayat Al-Quran, mengerjakan semua ibadah yang tidak dilarang. Yang dilarang kan tidak boleh apa? Sholat, tidak boleh puasa, gitu kan? Ya, ini larangan-larangan, tidak boleh menyentuh Quran secara fisik. Tapi yang lain, wudu sebelum tidur misalnya, dianjurin. Zikir pagi sore, mengulangin hafalan, silaturahim keluarga, menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ceramah, kan banyak yang bisa dikerjakan. Jangan malah ditinggalkan, ya. Bagaimana hukum sholat Jumat di auditorium atau parkiran atau lapangan? Apakah sah, Ustaz? Sah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi begini, fahami ikhwah, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi hadis sahih riwayat Imam Ahmad, "Innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura." Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagiku bumi ini semuanya suci dan masjid, bisa dipakai sholat. Antum punya rumah 1000 meter misalnya luasnya, lalu antum bilang di depan rumah itu, di halaman depan 10 kali 10 meter, 100 meter, saya sudah niatin untuk masjid, cuma ditaruh sekat biasa saja, belum dibuat bangunan permanen misalnya, itu sudah hukumnya hukum masjid. Hukumnya hukum masjid. Sebuah kantor dia buat sebuah musholah, tempat untuk sholat, cukup untuk orang berjamaah, maka hukumnya sudah hukum sama. Hukumnya sudah hukum masjid itu. Gitu kan? Sama, antum sholat itu sholat di masjidnya sama. Cuma memang makin banyak saf, makin banyak jamaah, maka makin afdal. Gitu kan? Itu jelaskan memang di dalam hadis, gitu kan? Jadi makin banyak yang sholat, maka makin baik. Masjid jami' kalau dipakai khutbah Jumat itu lebih baik. Disebutkan ulama dalam bab i'tikaf di bulan Ramadan. Beda hukumnya, fadilahnya orang sholat di musholat dengan sholat di musholla. Kalau kita Indonesia, ya, mengatakan musholla, kalau di dalam bahasa Arab, kalau di Saudi itu sekecil apapun masjidnya, ya, tidak dikatakan musholla, dikatakan masjid. Dari yang kecil cuma bisa berapa orang sholat sampai yang besar, maka tetap namanya masjid. Yang kadang-kadang membuat kita bingung di Indonesia, karena kita katakan kalau kecil musholla, kalau besar masjid, padahal musholla itu adalah lapangan luas yang dipakai sholat untuk Id, gitu kan? Makanya musholla pun masuk dalam kriteria sholat. Boleh. Auditorium, parkiran, boleh dipakai. Enggak ada masalah. Sudah diniatkan untuk sholat, ya, boleh dipakai sholat. Sah saja. Gitu kan? Jika dalam jarak 300 meter kurang lebih ada masjid, di mana sebaiknya kita sholat Jumat di masjid apa di auditorium? Di mana kalau dari segi ukuran auditorium lebih besar daripada masjid? Tentu lebih afdal masjid. Kalau lebih afdal masjid, karena masjid sudah jelas ya dipakai sholat 5 waktu. Tapi boleh sholat di auditorium, itu tidak ada masalah. Dalam melakukan sholat syuruk, apakah jika kita sudah pindah tempat sudah tidak bisa lagi sholat syuruk? Bisa, kenapa enggak? Pindah tempat kemana maksudnya? Kalau keluar dari masjid, pindah ke tempat lain itu yang tidak boleh. Tapi kalau masih dalam masjid, misal dari sini pindah ke saf kedua, pindah ke belakang, cari sandaran, enggak ada masalah. Selama masih dalam masjid, duduk di dalam masjid tersebut, melakukan kegiatan-kegiatan positif, itu enggak ada masalah, masih boleh. Insya Allah masih boleh. Masih, kalau masih satu masjid ya. Ada lagi katanya, ada lagi di sebelah ya. Jika ingin mengkhitan anak, bagaimana cara sunnahnya? Apakah harus diadakan syukuran sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita? Tidak ada syukuran. Khitan itu bagian daripada pembuatan seperti tahnik kurma yang dihalusin, ditempelin di langit-langit bayi. Itu sunnah hukumnya. Sama halnya juga khitan itu adalah wajib untuk dikhitan, tapi tidak ada perintah untuk mengiklankannya. Tidak ada perintah. Para sahabat kalau khitan anaknya, khitan selesai, enggak perlu buat acara. Kalau kita kan banyak bumbu-bumbunya. Memang mohon maaf saya bahasakan, kita di Indonesia ini ahli bumbu memang. Gitu. Banyak sekali bumbunya gitu kan. Embel-embelnya banyak. Nanti kalau hari 4 bulan istrinya hamil buat acara apa, 7 bulan buat acara apa, nanti habis melahirkan bagaimana. Ari-arinya baik kalau lahir harus ditaruh di kendi, harus ditaruh dalam kelapa, tidak boleh dibuang di laut. Nanti kalau dimakan ikan hiu jadi jahat dia. Wah macam-macam. Kurafat semua. Gitu kan. Aneh-aneh. Lari-ari itu cuma bekasnya, dibuang saja tidak masalah. Gali depan rumah, ditanam, selesai, nggak ada masalah. Dibungkus, dikresek pun, buang di sampah, nggak ada dosanya, nggak ada larangan itu. Bukan sesuatu yang berat. Sama halnya khitan, khitan itu bukan sesuatu yang harus diiklankan. Beda kalau nikah, nikah memang diperintahkan untuk mengiklankan, nggak ada gunanya. Kenapa emang kalau anak kita nggak diiklanin khitannya, nggak ketahuan kalau dia khitan? Takut nanti kalau dia menikah, nggak ada masalah. Orang tahu kok, insya Allah, gitu kan? Jadi khitan itu sunnah, tapi sebaiknya jangan diiklankan. Kalau pertanyaannya bagaimana cara khitan, saya tidak tahu. Ini bisa tanya ke dokter atau yang bidangnya memang. Ya. Apa hukum tahnik bagi anak yang baru lahir? Dan bagaimana kalau kedua anak saya yang belum ditahnik? Sunnah hukumnya. Tahnik itu kurma yang dihancurkan, dikunyah oleh orang soleh. Ayahnya boleh, ibunya boleh, atau satu orang-orang soleh. Seperti masyarakat Madinah, ya, pada saat mereka kedatangan atau kelahiran anak, maka mereka pertama sekali begitu lahir dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentahnik mereka. Di antaranya kisah sahih hadis Bukhari tentang Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, gitu kan? Anak sahabat Nabi yang mulia Zubair bin Awam, yang dijamin masuk surga. Anaknya itu ibunya Asma binti Abi Bakar, jadi cucunya Abu Bakar, Abdullah bin Zubair yang terkenal radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi beliau waktu lahir dibawa, gitu kan? Sempat tersebar isu di Madinah. Ya, setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, selama 4 bulan gak ada anak laki-laki yang lahir. Setiap ada wanita Islam melahirkan pasti perempuan. 4 bulan setiap hari ada orang melahirkan, tapi selama 4 bulan gak ada satupun anak laki-laki. Sampai orang Yahudi di Madinah sebarin berita isu bahwasanya kami telah menyihir orang Islam sehingga tidak ada keturunan laki-lakinya, gitu kan? Setelah 4 bulan datanglah, hijrahlah dari Mekah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in dengan suaminya Zubair bin Awam, yang terkenal salah satu dari 10 jamin masuk surga. Hijrah sementara beliau hamil. Pas tiba di Madinah, melahirkan. Dan anaknya laki-laki. Abdullah diberikan nama. Itulah Abdullah bin Zubair. Makanya diberikan julukan Abdullah bin Zubair adalah anak pertama laki-laki lahir setelah hijrah Nabi SAW. Maka ini akhirnya menepis isu orang-orang Yahudi yang mengatakan telah menyihir kaum muslimin. Kebohongan, gitu kan. Lalu dibawalah kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mentahniknya. Mengunyah kurma sampai halus dan menempelkan di langit-langit. Tentu ini sedikit saja ya. Nah, anak bayi itu masih kecil ya, kerongkongannya. Jangan satu butir kurma semua, kesian. Sedikit saja, antum kunyah kecil sedikit. Saya berapa kali lakukan sama anak saya itu kecil sekali. Boleh satu buah kurma, tapi beberapa berulang kali gitu kan. Itu pun sampai halus sekali sehingga memang dia tinggal mengisap saripatinya, gitu kan. Seperti itulah, itu disunnahkan di, dan ini ulama tidak menentukan hari. Yang jelas dianjurkan dari pertama lahir sampai beberapa hari ke depan, gitu kan. Ada yang mengatakan sampai hari ke-7, karena hari ke-7 sudah masuk hari akikahnya, ya dipotongkan kambing. Ada yang mengatakan sampai sebulan, ada yang mengatakan tidak ada batas. Dan Allah alam yang lebih kuat adalah tidak ada batas. Dan ini menandakan juga makan kurma adalah hal yang dianjurkan di dalam agama kita. Seperti apa pelaksanaan akikah yang syar'i? Apakah ada tuntunan untuk memutar bayi sambil bersalawat, lalu dipotong rambutnya sambil mengoleskan minyak wangi kepada para tamu undangan akikah? Inilah bumbu-bumbu nih. Banyak sekali bumbunya gitu kan. Akikah dalam Islam adalah hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuknya, sembelih. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Selesai. Itu pun tidak butuh, tidak harus dibuatkan acara. Kau sebut acara. Setelah disembelih dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim. Tapi kalau kita mau juga, kata sebagian ulama, mengundang orang ya sebagai bentuk syukur lahirnya anak ini, tapi tidak membuat acara khusus. Misalnya kerabatnya, teman-temannya diberikanlah makanan tersebut karena memang makanan itu disembelih dengan cara syar'i ya untuk bayi ini, maka dibolehkan. Kemudian memberikan nama yang terbaik di hari ketujuhnya. Ya, tentu paling afdal hari ketujuh. Dan ini hadisnya hadis sahih. Kemudian juga membuang sisa tali pusar yang ada, kemudian mencukur rambutnya, memang ini sunnah Nabi SAW. Lalu rambutnya itu setelah dicukur itu ditimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu dinilai berapa nilai dalam bentuk uang, kalau kita sekarang rupiah, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin, itu dianjurkan. Tapi kalau bayinya digotong sana sini sambil baca salawat, enggak pernah ada sunnahnya ini. Ini dikarang-karang saja ini, gitu kan. Juga termasuk mengoleskan minyak wangi kepada para tamu, ini juga tidak pernah ada disebutkan seperti itu. Yang ada adalah di zaman Nabi SAW, kayak tadi kasus Abdullah bin Zubair lahir, dibawa kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahnik, lalu orang tuanya bawa pulang, disembelihkan nama, disembelihkan hewan, diberikan nama, sudah selesai. Tidak pernah dari riwayat menyebutkan para sahabat diundang khusus oleh Asma binti Abi Bakar dan suaminya Zubair bin Awam untuk memanggil kaum muslimin di Madinah. Dan belum pernah memang ada satupun riwayat yang menjelaskan para sahabat saling mengundang pada saat akikah anaknya ataupun khitanan tadi. Enggak ada sama sekali. Jadi memang kita umum saja, sembelih lalu bagikan gitu kan. Itu kurang lebih seperti itu. Bagaimana hukumnya bila suami istri terpisah tinggalnya walaupun masih dalam satu kota yang sama, dikarenakan suami belum mempunyai kemampuan untuk menyewa rumah, namun suami tetap memenuhi kewajibannya menafkahi istrinya baik lahir maupun batin. Mohon doanya Ustaz agar kami bisa tinggal bersama, tidak berpisah lagi. Allahumma amin. Mudah-mudahan insyaallah. Ya. Kalau di sini yang dimaksud adalah karena suaminya bertugas cari nafkah di Jakarta misalnya, kemudian memang betul-betul dia enggak bisa ngajak ya istrinya. Karena sebenarnya Allahu alam, kalau setahu saya ya, insyaallah kalau pernikahan itu benar, pasti istrinya akan siap saja kok gitu kan untuk tinggal bersama walaupun di kos-kosan tempat kecil ya. Itulah suka dukanya kehidupan. Kalau antum mau menunggu nanti punya rumah di Pondok Indah baru ngajak istri itu susah gitu kan. Ya jadi insyaallah rumah kecil pun, rumah kayu enggak masalah. Ini istriku, kemampuan saya begini, misal gitu kan. Cobalah sesuai dengan kemampuan. Tapi memang kalau antum misal ada mes tempat kerja, ada asrama, memang laki-laki semua enggak bisa bawa istri itu lain. Ya ada udzur, maka tidak ada masalah. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan antum rezeki yang luas bagi penanya dan seluruh yang hadir dan muslimin insyaallah dimudahkan agar rezekinya diluaskan oleh Allah dan bisa bersatu tentunya dengan istri dan suami. Ini kenapa malam ini banyak pertanyaan tentang suami istri ini? Hah? Ada yang bermasalah ini? Hah? Apakah suami istri boleh melakukan oral seks? Sebab ada beberapa pendapat ustaz yang memperbolehkan sepanjang tidak menelan air mazi. Yang saya tahu memang boleh, tidak ada masalah. Karena larangan Nabi SAW adalah meletakkan kemaluan di dubur, gitu kan? Itu haram mutlak. Nanti akan kita bahas itu ada di dosa besar yang keberapa tadi. Itu ada bahasan sendiri. Masalah itu nanti insya Allah kita akan jelaskan panjang lebar adab seksual dalam Islam. Tapi Allahu a'lam Rabu keberapa. Jadi biar penasaran, gitu kan? Nanti akan kita bahas insya Allah itu. Kemudian tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas. Tapi selain itu dibolehkan istimta' namanya. Onani bagi laki-laki haram kalau dia lakukan sendiri. Tapi kalau istri yang lakukan boleh. Enggak ada masalah. Gitu kan? Itu pun masalah najisnya madhi. Madhi itu istilah cairan yang keluar kena terangsang. Ada madhi, madhi itu keluar kalau capek. Ada mani, keluar kalau ya orang klimaks gitu kan. Kalau madhi dan madhi itu tidak wajib mandi. Cukup dibersihkan kemudian wudu gitu kan. Kalau terkena celana darah maka dicuci. Tapi kalau mani keluar karena klimaks itu enggak boleh mutlak. Sama halnya dengan puasa. Kalau seseorang sampai tumpah madhinya gitu kan, maka dia tidak batal puasanya. Ini bukan berarti saya bilang Ramadan silakan cumbuan ya. Tapi yang jelas kalau madhi muncul karena syahwat itu tidak batal puasa. Tapi kalau klimaks, ya mani, baik itu berhubungan badan atau tidak, batal puasa Ramadannya, gitu kan? Batal puasa Ramadannya. Makanya ikhwah yang mau menikah jangan nikah pas akhir Syaban, gitu kan? Sehingga besok Ramadan, akhirnya susah, nggak bisa berhubungan. Jadi kebanyakan orang nikah itu setelah Ramadan, setelah Lebaran Idul Fitri, bulan Syawal, gitu. Ya, seperti itu boleh saja. Ada pendapat memang yang mengatakan dan lebih kuat mengatakan madhi itu sifatnya najis, gitu kan? Sifatnya najis. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak, secara mutlak juga tidak, gitu kan? Karena ada yang keluar setelah madhi, yaitu mani. Pendapat yang mengatakan madhi najis, ya, mengatakan bahwasannya mani gak najis. Padahal dari sumber yang sama. Bahkan mani itu lebih kental. Memang dia pada saat klimaks. Artinya madhi ini cuma pembukaannya saja. Mani semestinya yang lebih najis kan gitu. Itu secara rasional gitu. Mestinya seperti itu. Jadi pendapat yang mengatakan madhi itu najis dan mani itu tidak najis, gitu kan? Karena memang pendapatnya seperti itu. Mereka mengatakan kalau kena madhi, madhi nggak boleh ketelan, ya, bagi orang melakukan oral seks. Kemudian kalau mani, itu mani tidak najis, karena ada hadis Bukhari yang menjelaskan bahwasanya Aisyah radhiallahu anha pernah mengerik sisa mani di baju Nabi saw yang sudah kering. Jadi tidak dicuci, tapi dikerik karena sudah kering. Kemudian dipakai oleh Nabi saw sholat baju itu. Dari sini ulama mengatakan berarti dia bukan najis yang tidak boleh untuk dipakai sholat. Kalau tidak kan berarti harus dikucek kan gitu. Tapi ini hadis itu menjelaskan. Kalau pendapat lain mengatakan tidak, madhi dan mani sama-sama dia sifatnya najisnya cuma maknawi, cuma secara makna saja dia najis di zatnya, seperti halnya najisnya alkohol. Dia najis di zatnya tapi tidak menajiskan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya. Antum keinjak kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, itu enggak batalin wudu dalam bab fikih itu, karena dagingnya halal dimakan. Keinjak cukup dicuci, sholat nggak apa-apa, asal jangan sholat sementara kotorannya ada, gitu kan? Ya. Jadi dibersihin dulu, baru kemudian sholat. Tapi kalau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, bertaring, kotoran manusia, kotoran harimau, kucing, itu nggak boleh, najis berarti kan? Najisnya sudah berat, mughalladhah namanya, kurang lebih seperti itu. Apakah program kehamilan dengan menggunakan proses bayi tabung diperbolehkan dalam agama Islam? Kalau memang itu spermanya suami, si laki-laki suaminya, dan memang ini dipertemukan dengan sel telur istrinya, halal, tidak ada masalah. Karena memang dia tidak bisa dengan proses di dalam rahim, maka dengan teknologi di luar rahim. Allah alam, itu yang saya tahu pendapat ulama mengatakan boleh. Yang tidak boleh kalau meminjam sperma atau sel telur dari orang lain, walaupun di luar, ya, walaupun di luar itu kan di luar, dipertemukan di luar, gitu kan, di tempat suhu tertentu yang panas sehingga bisa jadi bayi. Ini tidak boleh kecuali memang sperma dari suami yang sah dan dari sel telur istri yang sah, itu baru dibolehkan. Selain itu tidak boleh. Apakah wanita haid dan nifas boleh baca mushaf Al-Quran atau membaca zikir pagi pedang? Tadi sudah saya jelaskan, boleh saja, enggak ada masalah. Tapi kalau menyentuh fisik Al-Quran, lebih amannya tidak menyentuh fisiknya, ya. Kalau murni Al-Quran, tapi kalau dia masuk dalam program HP, dia bukan Al-Quran, ya, bukan, tidak dikenal Al-Quran. Seperti sekarang kita bisa download Al-Quran banyak, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau fisik Al-Quran, sebaiknya jangan disentuh. Karena sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitan rajim, la yamassu illa al-mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang mutahharun. Mutahhar ini artinya orang yang suci. Kata para ulama tafsir, haid, nifas, junub, ya, ini semua tidak boleh, termasuk, ya. Pendapat Syekh Jibrin rahimahullah mengatakan termasuk tidak boleh orang menyentuh mushaf orang yang tidak punya wudu. Orang yang tidak punya wudu. Jadi beliau tekankan masalah itu. Setelah berapa kali ikut pengajian, saya sudah memulai memperbaiki ibadah. Bila diingat-ingat dulu banyak sekali ibadah yang saya tinggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Seperti sholat dan puasa, dan itu entah berapa kali saya tinggalkan. Pertanyaan saya, pertanyaan apakah saya masih berhutang dengan ibadah-ibadah yang pernah saya tinggalkan itu? Tentu ada ibadah yang Anda hutang, ada yang tidak. Kalau sholat tidak ada hutang namanya, karena tidak ada istilah qadha sholat yang memang sengaja ditinggalkan. Seperti misalnya ada orang 30 tahun tidak pernah sholat, sekarang baru hadir pengajian lalu tahu kalau sholat itu wajib, maka tidak perlu, tidak ada dalam Islam dia harus mengqadha 30 tahun sholatnya, tidak ada. Tapi ada ibadah yang memang harus dibayar, puasa, gitu kan? Zakat, Ini enggak bisa memang. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran tentang puasa, A'udzubillahi fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bagi orang yang tidak bisa puasa, sengaja atau tidak sengaja, dia harus ganti dengan hari yang lain. Dan ini kalau antum tanya, saya sudah tidak ingat Ustaz, berapa hari? Prediksi hari maksimal. Misal 10 tahun kita tidak pernah puasa Ramadan. Mungkin na'udzubillah selama Ramadan itu ada 1-2 hari yang saya puasa, anggaplah 28 hari atau anggap 30 hari kali 10 tahun. Lalu antum coba pelan-pelan membayarnya. Karena itu memang tidak bisa, tidak dibayar kalau puasa. Karena Allah suruh ganti di hari yang lain. Zakat juga begitu. Zakat itu selama antum mampu, ya, misalnya Masya Allah ekonominya bagus tapi dulu-dulu tidak tahu kalau zakat harus dikeluarkan. Atau tahu tapi lalai. Sudah 10 tahun tidak bayar zakat. Akumulasi kira-kira prediksi. Ya, kalau kita ragu antara 1 juta atau 2 juta, ya cari yang 2 jutanya, ambil yang maksimal. 100 ribu atau 200 ribu zakatnya, ambil yang 200 ribu. Lalu keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, sahihkah hadis salamatul insan fi hifdzil lisan? Allahu alam, saya enggak tahu ini. Ya, tapi kalau dari lafadznya sepertinya ini kata-kata hikmah. Ya. Dari lafadznya seakan-akan kata-kata hikmah. Saya tidak tahu ini hadis atau bukan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dalam sholat berjamaah, imam selalu mengingatkan untuk meluruskan dan merapatkan saf. Namun bagaimana kita menyikapi jika saf di depan dan di sebelah kita tidak mengindahkan perkataan imam? Sepertinya mereka enggan untuk saling bersentuhan dengan jamaah lain. Apakah sah sholat kita? Sah. Sah saja, enggak ada masalah. Dan orang yang juga tidak mau merapikan saf itu tetap sah sholatnya dalam pendapat jumhur ulama, ya, tetap sah, tapi dia berdosa karena tidak mau merapatkan saf. Dia berdosa karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para sahabat, luruskanlah dan rapatkan saf kalian, karena meluruskan dan merapatkan saf bagian daripada salat, bagian daripada salat. Jadi ada penekanan di sini, ada penekanan. Jadi harus memang kita melakukannya. Jadi kalau orang pun antum sudah coba rapatin kaki, dia enggak mau, dia lari, biarin aja. Jangan dikejar, gitu kan? Ya. Ada orang dikejar terus kakinya orang, gitu kan? Enggak usah, itu salah dia sendiri. Antum pokoknya patokannya begini dalam saf. Cukup pundak kita saja. Pundak jadikan patokan. Kaki dibuka selebar pundak. Jangan lebih, jangan kurang, gitu kan? Ada orang subhanallah badannya besar, kakinya dibuka sekecil. Ada juga orang badannya kecil, kakinya dilebarin, gitu kan? Jadi enggak usah, ukuran pundak kita. Dan pada saat membuka kaki di saf itu ikhwah sekalian, jangan seperti kipas, tapi dibuka tumitnya. Gitu kan? Jadi kita berdiri tegak seperti pundak kita, kakinya diletakkan dan seperti ini. Jadi tumitnya dibuka. Ini sesuai dengan hadis Bukhari. Di mana para sahabat berkata, kami di zaman Nabi SAW kalau diiqamahkan sholat, maka kami membuka tumit-tumit kami, sehingga membuat, ya, tumit kami bertemu dengan tumit teman kami di sebelah, dan membuat, ya, betis kami bertemu dan pundak kami bertemu, sehingga tidak ada celah bagi syaitan. Ya, tentu itu waswas syaitan, ya, bagi orang yang tidak mau merapatkan saf, karena memang itu, ya, manfaatnya untuk mengusir syaitan. Kata Nabi SAW, rapatkan saf kalian karena saya diperlihatkan atau saya bisa melihat syaitan masuk di antara saf-saf musalli. Memang masuk menggoda orang sholat, gitu kan? Jadi salah satu kiat khusyuk itu mestinya merapatkan saf itu sendiri. Saat imam membaca surah Al-Fatihah, bolehkah kamu mengikuti bacaan imam dengan suara pelan, ataukah harus membaca saat imam membaca surah? Tidak perlu membaca Al-Fatihah kalau imam lagi membaca surah, kalau sholatnya jahriyah. Subuh, maghrib, isya, kecuali imamnya memberikan jeda, begitu dia mengatakan waladhdallin, kemudian dia diam, ukuran surah Al-Fatihah. Antum baca waktu itu bismillahirrahmanirrahim, dibaca semampunya, gitu kan? Kalau selesai 7 ayat, alhamdulillah. Kalau tidak selesai pun, begitu imam sudah mulai baca surah, antum berhenti membacanya. Karena ini dijelaskan dalam hadis Bukhari, waktu Nabi SAW lagi sholat maghrib, kemudian begitu Nabi mengatakan waladhdallin, amin semuanya, terus para sahabat berlomba-lomba baca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW, sementara Nabi baca surah. Begitu selesai salam, beliau mengatakan mali unazi', kenapa tadi saya terganggu dengan bacaan kalian? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semenjak itu kami tidak pernah lagi baca di belakang Nabi SAW Al-Fatihah pada saat beliau sudah membaca surah. Ya kan gitu. Tapi kalau sholatnya sir, ngecilin suara duhur dan asar, bukan hilangin suara, ya, ngecilin, tidak ada istilah baca dalam hati. Jadi duhur pun antum keluarin suara sebatas antum dengar. Kalau antum hilangin, maka pasti tidak khusyuk, itu sudah pasti waswas syaitan. Tidak boleh juga tutup mata melihat tempat sujud, tutup mata waswas syaitan. Kalau ada yang bilang saya tutup mata lebih khusyuk, itu bohong, tidak mungkin. Awalnya, tapi lihat setelah beberapa detik saja setelah itu, antum tidak akan khusyuk, menghayal kemana-mana. Itu senjata syaitan. Nabi SAW menyuruh kita membuka mata dan lihat ke tempat sujud. Apa sabda beliau? Allah terus melihat wajah seorang hamba yang matanya masih terarah ke tempat sujudnya. Memang disuruh buka. Dan itu salah satu kiat juga supaya khusyuk. Ya, supaya khusyuk. Jadi kalau sholat sir, ngecilin suara, maka kita wajib baca Al-Fatihah. Wajib hukumnya. Jadi kan sholat duhur, sholat asar. Tapi kalau sholat jahar, ngerasin suara, lihat kondisinya. Kalau imamnya memberikan jeda silakan. Kalau enggak, maka jangan. Gitu kan? Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau imam pun setelah membaca surah, misal setelah Al-Fatihah, waladhalin amin, langsung dia sambung surah. Kita enggak punya jeda, enggak punya kesempatan baca. Baik, kita ikutin. Ternyata setelah baca surah, dia berikan jeda beberapa saat sebelum ruku. Kita boleh baca pada saat itu. Ya, kita boleh baca pada saat itu. Ini pendapat ulama. Kemudian dikatakan di masjid di daerah saya tinggal, ada seorang makmum ketika imam membaca surah, di setiap ayat dia selalu menyebut asma Allah. Apakah disunnahkan seperti itu? Tergantung keadaannya, kenapa dia sebutkan. Karena memang disunnahkan di dalam hadis Nabi SAW, kalau ada terlintas ayat tentang surga, tentang neraka, tentang rahmat, tentang azab, siksaan, kita boleh meminta kepada Allah. Boleh berdoa pada saat itu, minta surga, minta jauhkan dari neraka, minta rahmat, minta jauh dari azab, gitu kan? Kisah kaum-kaum sebelum kita dulu disiksa, itu memang Nabi SAW selalu kerjakan itu. Maka kalau dia menyebut nama Allah misalnya pada saat terlintas tentang neraka, lalu dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, misal dia mengatakan ya Allah, misal kemudian dia mengatakan ajirni minan nar, misal jauhkan saya dari api neraka, itu masih masuk dalam kategori dibolehkan karena dia meminta agar jauhkan dari api neraka karena pas momen ayatnya ada. Tapi kalau setiap ayat dia selalu sebutin, ini enggak ada. Ini bahkan bisa saja was-was syaitan. Karena kita harus tahu, ikhwan dan akhwat sekalian ya, syaitan itu menggoda manusia tidak selamanya kepada kemaksiatan ya, perbuatan buruk. Kadang-kadang kepada perbuatan baik tapi tidak dicontohkan. Gitu ya. Jadi syaitan bisa begitu. Dalam sebuah hadis dikatakan setan masuk ke dalam diri manusia dari 99 pintu yang dianggap baik oleh dia. Gitu kan? Kalau setan mau kita berzina, dia enggak bilang berzina lah, enggak. Kenal aja. Apalah namanya sekarang banyak bohong ta'aruf Islami. Padahal sama saja janjian dua-duaan, gitu kan? Sama saja berarti pacaran Islami gitu kan. Diganti dengan ta'aruf. Kemudian tidak kok cuman sentuh, tidak kok cuman cium, tidak kok gini. Nah, syaitan sama, godaannya sama standar. Kok juga akan nikah sama dia, zina lah gitu kan. Jadi selalu pintunya dibuka, pintu-pintu yang dianggap baik oleh seseorang. Kadang-kadang begitu. Nah, bisa saja orang ini pada saat dia lagi sholat, syaitan membisikkan dia, kamu supaya lebih khusyuk, baca. Ya, setiap kali ayat, Allah misalnya, gitu kan, Allah. Nah, ini semua tidak boleh, gitu kan. Bahkan ulama mengatakan tidak pernah ada sunnah dari Nabi SAW setiap kali mendengar ayat lalu mengatakan Allah, seperti tradisi teman-teman kita di Mesir. Yang itu. Indonesia juga sudah mulai banyak ikut-ikut itu. Ya, terutama ibu-ibu. Kadang-kadang saya lihat di pengajian terlintas itu kalau ada ayat Quran langsung Allah. Tidak ngerti apa. Cuma kena lihat, dengar kaset mungkin dari Mesir begitu terus ikut-ikutan. Nah, ini tidak boleh sama sekali karena tidak ada anjurannya. Kapan waktu yang baik untuk membaca dua kunut, saat sholat subuh atau sholat witir? Ini sudah sering ditanya ya. Sholat witir tentunya. Sholat witiran itu dianjurkan di waktu sholat witir. Hadis yang sahih di mana Nabi SAW mengajarkan kepada Hasan cucunya radhiyallahu anhu ya, tentang masalah dia dan ayahnya tentu dan ibunya radhiyallahu anhum ajma'in. Hasan, Ali dan juga Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in, semua orang-orang yang mulia dari keluarga Nabi SAW. Maka beliau Nabi SAW mengajarkan doa kunut dan menganjurkan mengamalkan itu di witir, itu dibolehkan. Kalau hadis yang menyebutkan tentang kunut di subuh itu memang dilemahkan oleh para ulama, dilemahkan oleh para ulama, gitu kan? Itu yang disepakati dan sudah pernah saya jelaskan. Tentu lebih baik antum membaca di witir. Ustaz, mana yang lebih baik, berguru kepada satu guru atau sumber saja atau beberapa sumber? Karena terkadang ada hal atau pendapat yang berbeda yang disampaikan dan terkadang kita agak bingung harus mengikuti pendapat yang mana. Contoh mengenai hibah, seperti yang Ustaz sampaikan bahwasanya jika kita tahu barang tersebut didapatkan dengan cara yang haram, kita tidak boleh menerimanya. Namun sumber lain berpendapat bahwa dari sisi cara mendapatkannya memang haram, namun jika kita diberikan barang tersebut maka boleh kita menerimanya. Karena belum bisa saja ia juga memiliki harta atau uang yang halal, dalam menghadiahkan barang tersebut. Jadi kalau bertanya dari satu sumber atau sumber yang banyak, kalau yang dimaksud adalah macam-macam pemahaman, maka ini saya anjurkan jangan. Tapi kalau dimaksud satu sumber ini ya, adalah beberapa ustadz tapi pemahamannya sama, gitu kan? Maka itu tidak ada masalah. Pernah ada ibu pengajian saya itu hadir di pengajian saya rutin luar biasa. Tapi dari satu sisi dia juga tidak pernah tinggalkan pengajian tarekat. Jadi kadang-kadang kalau dia bangun, dia datang, dia bingung terus, sering bertanya pertanyaan yang terulang-ulang. Maka saya bilang ini karena ibu masih bingung menghadiri pengajian yang beberapa dan memang berbeda sumbernya. Orang-orang tasawuf itu tidak mau belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka mau belajar dengan ilmu yang dianggap ketemu langsung, ambil langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seakan-akan Nabi SAW itu tidak ada fungsinya. Ya, seakan-akan begitu karena mereka anggap di rumahnya ada mihrab dan ada selalu berita gaib datang. Bisa ketemu sama Jibril, bisa ketemu dengan ruhnya para nabi-nabi dan beragam macam hal yang dibuat atau diwaswas oleh syaitan. Akhirnya mereka menjauhi sunnah Nabi SAW. Gitu kan? Padahal Nabi SAW sendiri menerima wahyu dan sudah sempurna agama ini. Nah, itu seperti itulah pemahamannya. Tapi kalau misalnya antum mengambil dari sumber yang satu, gitu kan? Maksudnya semua pemahamannya sama tadi. Beberapa ustaz silahkan saja. Kalau saya sarankan teman-teman yang sudah hadir di pengajian kita ini sudah tahu ini pemahaman yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dimanapun pengajian yang ada sunnah Nabi SAW, silahkan. Kalau ada berselisih pendapat, boleh ditanyakan. Saya luruskan dulu pemahaman di sini ya. Saya pernah memang membahasakan hibah itu pemberian tidak boleh diterima kalau kita tahu dari memang sumber dia dari uang haram. Uang korupsi, uang curian, uang yang haram dari riba dikasih kepada kita. Memang kita gak boleh terima kalau jelas-jelas dari sumber yang haram. Ini sudah pernah memang saya bahasakan. Tetapi kalau ada ustadz lain yang bilang, oh iya, kalau memang diberikan hibah, kita nggak usah, ya, misalnya, ya itu haram kita tahu, ya terima saja. Mungkin dia punya sumber yang lain. Allahu a'lam, dalilnya dia seperti apa? Kalau pendapat saya tadi itu, karena saya ambil dari guru-guru saya, lebih berhati-hati, karena masalahnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dalam hadis Bukhari. Bagaimana seseorang bisa diterima doanya sementara pakaiannya bajunya berantakan, rambutnya acak-acakan, ya, tidak pakai alas kaki, miskin sekali. Allah terima doanya. Bagaimana Allah terima doanya dari seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya berantakan dan tidak punya alas kaki sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram? Apa kata ulama hadis? Ini orang miskin ya. Artinya apa? Makanan, minuman dan pakaiannya yang dikasih oleh orang lain dari sumber haram berpengaruh kepada doa dia tidak diterima. Ya, terutama kalau dia sudah tahu. Memang umumnya pendapat ulama, kalau dia tidak tahu, kita dikasih oleh teman, nih silakan saya beliin, saya traktir. Kita enggak tahu dari mana sumbernya. Setahu kita teman ini kerja di sebuah kantor yang tidak ada masalah. Oh ya sudah, ambil aja, enggak usah bilang ini halal atau haram enggak. Enggak usah, enggak perlu. Tapi kalau jelas-jelas orang itu kerja di tempat haram, ya jangan. Ya, memang begitu. Nabi SAW mengharamkan ya pendapatan dari zina. Ada hadis sahih begitu. Nabi SAW mengharamkan pendapatan dari curian, dari ghasb, perampasan. Semua tidak dibolehkan. Banyak hadis berbicara masalah hal tersebut. Ustaz, saat akan sujud, manakah yang lebih dahulu diturunkan, tangan atau kedua dengkul? Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil kesimpulan mengatakan dua-duanya boleh diamalkan. Boleh diamalkan karena dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Saya simpulkan begitu saja. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Kalau antum merasa tangan lebih dulu, lebih nyaman, lebih mudah sujudnya, maka silahkan. Kalau antum merasa dengkul lebih dulu, maka tidak ada masalah. Tentu ini khilaf di antara ulama panjang lebar ya. Ya, ada yang mengatakan dengkul dulu, ada yang mengatakan telapak tangan dulu. Dan memang tradisi ulama ya, karena memang sudah padat masya Allah ilmu mereka, maka mereka kadang-kadang dalam satu masalah itu detail sekali. Ya, bagi saya dan antum penuntut ilmu yang masih baru mulai, lebih baik kita mengambil yang sudah disimpulkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, setelah panjang lebar menjabarkan dalil-dalil yang ada, beliau mengatakan, kalau saran saya, seorang muslim dari dalil-dalil ini menyatukan keduanya. Sekali ini, karena dua-duanya memiliki dalil. Dan saya pun menyampaikan ke antum kesimpulannya. Membuat cerita fiktif tidak diperbolehkan, seperti cerita heroik Spiderman, Batman, Superman, dan lain-lain. Bagaimana jika kita membuat cerita fiktif yang digunakan sebagai dakwah? Seperti halnya saat ini banyak novel fiktif dengan gender islami dan mengandung nilai dakwah, dan banyak juga yang diangkat ke film layar lebar. Teman-teman sekalian, saya sudah bahasakan dalam Islam tidak ada dongeng, tidak ada cerita bohong, ya, tidak ada rekayasa. Kisah nyata. Kita punya kisah nyata banyak, gitu kan? Kisah orang-orang soleh, kisah umat-umat sebelum kita yang disiksa, kisah para nabi, banyak. Ya, sahabat nabi saja yang akan kita bahas setiap bulannya dengan izin Allah itu Tabligh Akbar ada 100 dalam satu kitab. Itu masih baru yang diangkat yang kira-kira memang memiliki fadilah-fadilah khusus. Tapi kalau jumlah sahabat itu luar biasa, tidak terhitung. Ada sebagian ulama mengatakan sampai 70 ribu jumlah mereka, gitu kan? Banyak sekali. Tidak habis-habis kisahnya itu kalau mau diangkat kisah orang-orang soleh ini. Jadi kita punya kisah nyata, kita nggak punya dongeng memang. Nggak usah teman-teman sekalian sibukkan diri menyusun sebuah kisah fiktif walaupun islami. Karena setahu saya tidak boleh kita ya menyampaikan sesuatu berita yang bohong. Fiktif itu sebenarnya bohong, gitu kan? Kalau bahasa langsungnya, ya kita kan membuat cerita yang bohong, gak ada, gitu kan? Maka seseorang yang menukil sesuatu yang bohong untuk memberikan petunjuk kepada orang itu tidak boleh. Itu sebab kesesatan sebenarnya. Sebab kesesatan. Karena kebanyakan orang jadi sesat karena misal seseorang mau membuat orang lain taubat, lalu dia buat cerita kesannya ada orang yang kemarin tuh tabrakan karena gak sholat kepalanya pecah. Oh, apalah segala untuk membuat orang tersebut takut supaya dia sholat. Tapi itu tidak boleh dalam Islam. Anda kalau kembali kepada para ulama yang faham sunnah, mereka pasti mengatakan tidak boleh mutlak. Datangkan kisah-kisah nyata. Kalau memang betul kebetulan ada orang yang sholat, ya, tidak sholat kemudian memang betul terjadi azab Allah padanya, disampaikan, itu baru boleh. Jadi kisah-kisah nyata. Makanya kita lihat di dalam buku-buku para ulama kita dulu, itu mereka menulis kisah-kisah nyata. Dan kalau kita mengangkat kisah nyata teman-teman sekalian, itu akan memberikan pelajaran memang. Karena kejadian nyata, fakta lapangan gitu kan. Fakta lapangan. Mungkin Anda belum tahu, ada kisah yang dinukil oleh para ulama itu terjadi tahun 270 Hijriah. Kisah nyata. Seorang hafid Quran bernama Abdah bin Abdurrahman. Riwayat lain mengatakan namanya Abdullah. Tabi'in, hafal Quran mujahid. Setiap hari berperang. Membunuh orang kafir sampai dia di saf pertama pasukan jihad muslimin menyerang Romawi. Itu kisah nyata ini, terkenal di tahun 270 Hijriah. Tapi diambil pelajaran bagaimana syaitan tidak membiarkan menggoda orang ya, dan menunggangi apapun di depan dia yang bisa menjadi fitnah untuk merusak imannya, gitu kan. Akhirnya pada saat tiba di salah satu benteng Romawi, dan benteng Romawi itu sangat kuat, gitu kan. Nah, salah satu ciri benteng Romawi itu memiliki perempuan-perempuan yang terkenal punya kecantikan. Jadi memang orang-orang, kalau kita sekarang mengatakan orang bule, gitu kan. Kemudian sering mereka untuk melemahkan pasukan Islam, mereka bukan melemparin senjata, tapi di benteng-bentengnya didirikan wanita-wanita. Gitu. Dipajang oleh mereka wanita-wanita sengaja, dengan baju yang terbuka, dengan rambut yang terulai, gitu kan. Ternyata si Abdah bin Abdurrahman ini, melihat seorang wanita yang sedang dipajang oleh orang Romawi itu, lalu dia terpengaruh. Terkena memang fitnah yang sedang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Lalu dia tiba-tiba menyurat, mengirim surat, Allahu a'lam bagaimana cara pada saat itu kepada wanita tersebut. Kemudian dikatakan, bagaimana supaya saya bisa atau kamu bisa menjadi istri saya, ataupun seperti itulah bahasanya. Kemudian perempuan itu membalas mengatakan, masuklah Kristen. Apa yang terjadi ikhwah sekalian? Tabi'in ini murtad. Dia masuk ke benteng orang Romawi tadi, dia bilang baik saya siap. Dibukakan pintu gerbang dengan cara mereka pada saat, lalu masuk murtad. Lalu menikah dengan wanita tersebut. Sampai punya keturunan dan meninggal dalam keadaan kafir. Sampai-sampai Al-Quran yang dia hafal, sebelum dia meninggal didatangin oleh beberapa orang Islam untuk mengajak dia kembali Islam. Ditanya, mana Al-Quranmu selama ini? Dia bilang semuanya hilang, tinggal dua ayat yang saya hafal. Ayat itu kurang lebih Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya, nanti hari kiamat, orang-orang kafir berharap kalau mereka meninggal dalam keadaan Islam, seakan-akan Allah sedang mengingatkan dia. Ya, jadi sebenarnya di sini kisah nyata memang begitu. Ya, ini menjadikan pelajaran, bukan menyedihkan bagi umat Islam, tapi kisah nyata memang betul terjadi, diceritain untuk diambil pelajaran. Seperti itulah. Dan kita punya banyak kisah, gitu kan? Banyak kisah-kisah yang nyata yang lebih baik itu diangkat. Gitu. Apakah di Indonesia sudah ada mahkamah atau pengadilan syariah? Apakah pengadilan agama yang sudah merupakan pengadilan sudah merupakan syariah? Namun kebanyakan kantor pengadilan itu hanya mengurus pernikahan, perceraian, rujuk dan harta gono gini. Tentu kalau kita katakan pengadilan agama yang 100% itu belum ada, gitu kan? Itu kita harus akuin, di Indonesia belum ada. Tapi sudah ada sebagian hukum syariat. Memang tadi perceraian, pernikahan, warisan memang ada, gitu kan, dalam Islam. Tapi kalau kita masuk ke pengadilan agama, memang kalau saya perhatikan ya, poin-poin di pengadilan agama itu sebenarnya hampir semua hukum Islam ada di situ. Cuma memang yang paling banyak dihadapin oleh masyarakat adalah perceraian, pernikahan, ya, kemudian warisan, itu memang yang paling banyak. Tapi sebenarnya di pengadilan agama itu sudah lengkap tuh poin-poinnya. Kalau kita lihat, itu sudah lengkap. Hampir semua masalah sebenarnya di situ ada. Cuma memang yang belum tertera masalah kisos, ya. Masalah pencuri dipotong tangannya dan seterusnya, itu memang belum ada. Tapi yang lainnya sudah ada. Tapi kalau saya ditanya apakah itu sudah termasuk pengadilan agama, saya katakan iya, tapi masih ada hukum yang kurang. Jadi kita juga tidak fair kalau kita mengatakan itu bukan hukum, bukan pengadilan agama, sementara memang ada hukum agama yang sudah diterapkan. Semoga Allah SWT berikan hidayah. Neraka itu ada berapa? Surga ada berapa? Ya, ya satu. Neraka ada satu, neraka, surga ada satu. Itu hadis yang menjelaskan. Makanya namanya cuma ya satu. Allah SWT menjelaskan tentang masalah neraka, jahannam. Memang namanya punya berbeda, tapi satu tempat. Ya, satu tempat. Ya, itu sudah jelas dalam banyak riwayat, banyak ayat Al-Quran berbicara masalah itu. Dan ulama sudah sepakat juga mengatakan memang surga itu satu dan neraka itu satu. Cuman memang satu tempat ini seperti satu camp. Sebuah tempat yang sangat besar, sangat luas, dan dipenuhi dengan segala macam fasilitas. Seperti kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin. Arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga, yang surga itu seluas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Jadi surga sebuah tempat memang, tapi dia luas, seluas langit dan bumi. Dalam hadis Bukhari dijelaskan seorang mukmin akan memiliki istana di surga itu dari awal tanah ke ujung tanahnya itu 40 tahun jaraknya. Memang besar sekali, tidak bisa dibayangkan surga itu, gitu kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga itu semuanya apa yang dilihat oleh mata tidak pernah mata lihat di dunia. Semua yang didengar tidak pernah dengar oleh telinga. Semua yang ada di sana tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Memang begitu. Neraka pun seperti itu, sebuah kem. Ya, tidak ada pernah disebutkan di ayat bahwa saya neraka itu ada beberapa. Tapi yang ada adalah nama-nama yang berbeda. Tapi tempat azabnya satu. Cuman memang ada orang munafikin di mana. Ya, jenis-jenis azabnya ada. Orang yang ini, orang yang itu. Memang tempat-tempatnya itu dibagi-bagi. Seperti mungkin sekarang penjara yang memang banyak terbagi-bagi. Tapi tentu tidak bisa disamakan, Allahu a'lam. Bagaimana kalau orang masuk neraka karena tidak sholat dan ia juga menceritakan aib saudaranya? Masuk manakah dia? Begitu juga dengan surga, apakah dia bila dia gemar puasa dan syuhada mati syahid, bagaimana kedudukan surganya? Jadi kalau dia melakukan beberapa macam dosa, ini ulama menjelaskan masalah jenis azabnya. Dia akan diazab dengan mengikuti bentuk azab yang dijanjikan. Misal zakat itu kalau tidak dibayar, di dosa besar kita kalau gak salah yang keempat atau yang kelima. Yang kelima dalam buku ini membahas masalah orang tidak membayar zakat, bagaimana hukumannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, nanti hartanya akan berbentuk seperti ular, yang ular itu ya botak, tidak punya sisik di kepalanya karena kerasnya bisa yang ada padanya, lalu melilit tubuhnya kemudian mematok-matok kepalanya, gitu kan. Satu sisi yang lain, orang yang berzina, gitu kan, dia akan diletakkan di sebuah lembah, yang lembah itu curam, kemudian di tengah-tengahnya lubang yang mengeluarkan api. Semua pezina ini berusaha lari ke atas lembah, begitu mereka sudah ada di tengah-tengah, mereka setengah mati naik karena ya curamnya, maka api tersebut keluar dengan besar membakar mereka. Hangus, kemudian mereka jatuh, api itu masuk kembali. Kata ulama, kalau orang menyatukan beberapa dosa, maka akan digilirkan azab itu padanya. Digilirkan azab itu padanya. Sebagaimana juga kalau dia masuk ke dalam surga, seseorang itu mukmin bisa memiliki surga di semua fasilitas. Karena nanti ada surga bab pintu khusus orang yang puasa, bab Rayyan. Maksudnya pintu itu adalah nanti dibuka pintu itu ada banyak kem di dalamnya, ada banyak istana dalamnya. Orang yang puasa akan dapat. Nanti ada pintu sholat, nanti dalamnya dibuka gerbang ada istana dengan beragam macam bentuk, berbeda-beda bentuknya, berbeda fasilitasnya. Ada haji, ada sedekah, ada macam-macam. Makanya waktu Nabi SAW jelaskan itu, kata Abu Bakar, apa? Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dapat semua pintu-pintu itu, bisa punya istana di setiap pintu? Kata Nabi SAW, iya ada, dan kau termasuk wahai Abu Bakar. Jadi bisa antum kalau rutin mengerjakan segala macam ibadah ini, nanti antum akan punya istana di sana, di setiap pintu gerbang sholat ada. Ini jadi banyak, seperti kalau orang di Indonesia punya rumah di Surabaya, punya rumah di Bandung, punya rumah di Saudi, punya rumah di Amerika, dia bisa kunjungin kapan saja. Tapi tentu tidak bisa disamakan dengan surga, ya. Surga itu fasilitas yang luar biasa, tapi seperti itulah memahaminya. Ada ustaz yang menyebut Ali radhiyallahu anhu dengan sebutan Imam Ali. Tapi dari perangainya dia ahli sunnah. Apakah hal itu dibenarkan? Bisa saja. Kalau dia mengatakan imam, ya, itu bisa saja. Imam ini sebenarnya kan pemimpin, ya. Bisa dikatakan Imam Abu Bakar, imam karena memang pernah jadi khalifah, pernah jadi raja kan. Maka istilah itu memang digunakan. Kalaupun mau digunakan istilah imam karena dia dianggap seorang alim juga boleh. Karena memang imam itu seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu kiai. Itu Allahu a'lam, setahu saya boleh saja. Tetapi karena istilah ini sudah sering digunakan oleh orang-orang Syiah, dan yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih tepat adalah menyebutkan nama sahabat dan mengikuti dengan radhiyallahu anhu setelahnya, kalau laki-laki dan radhiyallahu anha, maka itu jauh lebih tepat untuk disebutkan. Apa yang disebut dengan Hazrat Ali? Allahu a'lam, saya enggak tahu nih. Mohon maaf, saya tidak tahu apa itu hazrat, ya. Apa batas akhir sholat duha? Apa batas sholat duha? Ya, menjelang duhur. Ya, karena kalau sudah masuk waktu duhur maka dilarang lagi mengerjakan sholat duha. Dilarang mengerjakan sholat duha. Jadi sabda Nabi SAW, duha itu pada saat unta sudah mulai merasakan teriknya matahari, dan selesainya pun pada saat unta itu sudah kepanasan. Maksudnya di waktu duhur. Ya, di waktu duhur. Anda bekerja di perusahaan A dan numpang produksi di perusahaan B. Oleh kantor, Anda disuruh jual limbah dengan harga tertentu atau ditentuin perusahaan Anda. Awalnya pembeli adalah perusahaan C yang merupakan grup perusahaan B. Akan tetapi perusahaan C memiliki prosedur yang agak menyulitkan orang keuangan di kantor Anda. Akhirnya, Anda cari pembeli perorangan dengan harga yang sama dan memberi komisi kepada Anda dan karyawan perusahaan B. Yang Anda tanyakan, halalkah komisi yang Anda dapatkan tersebut? Kalau pimpinan perusahaan Anda kerja di perusahaan A, tahu masalah itu. Jadi pada saat kita diamanakan sesuatu, maka jalankanlah amanah itu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau pada saat kita lagi diamanakan beli kabel misalnya, kerja di perusahaan listrik, tugas, dapat gaji, pakai baju label kerja, gitu kan, terdaftar sebagai pegawai resmi, pergi ke sana ya beli. Kita ke pabrik tersebut beli kabel. Ternyata karena pembelian perusahaan besar dapat diskon. Haknya siapa diskon ini? Hah? Perusahaan. Gak boleh pegawainya bilang, oh saya ambil, nanti notanya tetap dikasih nota utuh. Gak bisa. Karena diskon dikasih karena pembelian siapa? Perusahaan, bukan pembelian kita. Kan gitu. Gak bisa. Kalau kita dikasih pun ini buat kamu ya, maka bahasakan kepada perusahaan. Ini tadi waktu saya beli, saya dikasih nih. Gitu kan. Emang disisikan karena dianggap saya begini. Oh ya gak apa-apa, itu sudah rezeki kamu, ya sudah. Gitu kan. Seperti itu gambarannya. Jadi tidak boleh direkayasa keadaan, tidak boleh dibuat-buat. Ya tidak boleh dibuat-buat. Kalau pimpinan perusahaan Anda tahu bahwasanya tadi diceritain, ini masalahnya perusahaan C tadi ini bermasalah dan seterusnya lah. Kemudian kita cari pembeli lain, bisa gak? Oh ya silakan. Baik, nanti kalau ada komisi diberikan bagaimana? Oh ya sudah, gak masalah ya. Kalau perusahaan mengatakan komisinya harus masuk, diskonnya masuk ke perusahaan, harus anda kasih. Wong kita punya akad sebagai pegawai, gak boleh. Gitu kan. Jadi tidak boleh sama sekali. Ya dikatakan dalam hadis, la darar wa la dirar. Tidak boleh kita merugikan orang lain dan tidak boleh kita juga dirugikan. Antum posisikan diri sebagai pemilik perusahaan. Misalnya nih, sekarang saya kerja di satu perusahaan, gaji saya sekian, saya bisa mendapatkan bonus-bonus dari kerja itu tanpa perusahaan tahu. Coba balik, kalau antum jadi pemilik perusahaan dan pegawai antum seperti itu, mau gak? Pasti kita gak mau. Ya, tidak mau dikhianati, kita anggap itu mengkhianat. Makanya posisikan diri sebagai orang yang sedang atau yang akan kita interaksi dengannya. Bagaimana cara membersihkan harta yang mengandung riba? Tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berhenti riba pada saat itu. Yang sudah terlanjur berjalan, KPR yang berjalan, masalah riba yang berjalan, maka itu sudah selesai. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falakum ru'usu amwalikum la tadlibuna wa la tudlamun. Kalian boleh, yang sudah berlalu sudahlah, gitu kan, sudah terlanjur. Jangan buka pintu baru, selesaikan cicilan tersebut, tapi jangan dibuka lagi. Kalau bisa dilunasi, lunasi. Seperti itu kurang lebih gambaran ulama. Apa hukum umroh yang menggunakan uang yang mengandung riba? Gak boleh. Ibadah gak boleh pakai uang haram. Gak boleh. Uang korupsi, uang riba, uang curi, ya, mengambil uang warisan keluarga, gak boleh sama sekali. Haram. Gak diterima oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, inna Allah tayyibun layak balu tayyiba. Allah suci dan bersih, tidak terima kecuali suci dan bersih.